karena kalau menurut aku sih, kalaupun misal kita udah berkomitmen, itu waktu buat sendiri itu juga penting, karena masing-masing kita pasti punya kebutuhan untuk diri sendiri. Yang pasangan kita tuh pasti dia dia sendiri juga butuh waktu buat sendiri. Makanya di dalam sebuah komit, sebuah hubungan itu pasti masing-masing kita punya me time. Bukan karena kita egois buat mikirin diri sendiri, tapi kadang kita memang butuh waktu buat itu, buat sama-sama recharge, buat sama-sama buat apa sih sebenarnya yang dibutuhin. Ini seminar. Kalau kita udah nikah, kita sendiri. Ah. Saya perlu loh. Itu perlu. Sediakan kamar, makanya ada WC. Makanya sebenarnya ideal, nggak tahu sih, aku mikirnya idealnya tuh misal kalau kita udah menikah pun, kenapa suami itu misalnya dia pergi sama teman-temannya, itu kan waktu me time dia juga, karena misalnya bareng temannya. Me time itu nggak artinya sendiri juga. Itu dia melakukan recharge buat sendiri, tidak bersama pasangan. Ya. Tidak bersama pasangan. Dia mau dia pergi sama teman, ya mau dia pergi sendiri, kan tidak bareng sama pasangannya. Gitu. Dah, next. Kayak apa namanya? Campuran aja lah. Kayak arah campur ini lah. Pahit banget tadi. Orang tua. Mana ini, oi? Belum, sabar. Nah, kan bingung kan? Diocok aja. Diocok. Jadi apa? Sekarang aku. Pakai kertas. Susah tuh. Enggak valid tuh. Sini. Kan dia. Kamu yang ngelupin nasibku. Oh, apa sih gak bisa ya? Nah. Waktu. Itu waktu. Kok Sebutin film-film favorit kamu waktu masih kecil. Ultraman. Kan dia. Pasti dia gak inget. Pasti dia gak inget. Ya apa, pokoknya tontonan kamu waktu kecil. Dia bodoh soalnya. Kenapa sih orang-orang ini? Doraemon, terus Dora, terus SpongeBob. Pokoknya ada kartun-kartun yang ada di TV lah ya. Kamu belum pernah makan selada? Pernah sih. Kayaknya pernah. Pernah. Harus coba. Pernah. Ada mau gak, guys? Yang gak pernah itu ini. Tahan. Ambil. Cobain. Ambil semua. Kamu. Semua. Ini cocok. Iya. Pernah lah. Ini daun. Iya, daun. Up. Nih, ambil lagi. Ceritain rutinitas sehari-hari kamu. Nah, enggak dari bangun tidur. Bangun tidur. Bangun tidur. Terus ngaji ya. Terus ngaji. Tidurlah. Terus? Cuy tadi apa jawabannya? Ke sekolah. Iya, aku enggak dengar jawabannya. Sekolah. Terus pulang ke sekolah, pulang ke masjid. Jadi minta kemeja. Gitu repeat. Selada. Enggak sih repeat, paling ke pantai juga sore. Ya gitulah pokoknya. FG tadi kartun-kartun di TV. Dan judulnya ini. Doraemon. Doraemon part 2. Ya, apa dah enggak ada. Ini bukan Jawa. Putar. Loh, dilihat deh. Aurat. Aurat. Kamu. Karena untukku kamu lebih. Oh, cinta dia. Dari cinta dia. Enggak ada cinta kalau sini. Udah kambil. nih. Joy, dengerin Joy. Siapa sih pasangan yang menurut kamu relationship goals banget? Orang terdekat lah. Nabi Muhammad lah. Iya. Orang terdekat. Loh, orang aku diam di sana. Lah, pen. Enggak. Coba. Atau ya udahlah, artis lah atau siapa gitu. Iya. Yang kamu tahu. Boleh siapapun yang terdekat menurut kamu itu. Tuh enggak relationship. Enggak, dia enggak disuruh dekat atau yang menurut kamu tuh kayak kamu tuh pingin punya pasangan itu kayak gitu, relationship goalsmu lah, standarmu. Standarmu dalam berhubungan. Lebih penting dari semua yang kupunya. Bapak kandung? Mama kandung? Enggak, maksudnya kayak misalnya aku nih misalnya relationship goalku, misalnya pasangannya menurut aku tuh goals banget tuh siapa ya? Si Payung. yang penting bisa apa enak aja diskusinya sih. Itu tuh kriteria. Hmm? Itu kriteria orang. Ah, contohnya karena, siapa yang bisa diajak diskusi? Misalnya misalnya Ramadhani. Oh, misalnya kan dia kayak, diskusi tentang ini. Misalnya cowboy. Enggak, udah gini saya apa Habibie Ainun tuh resin. Aku tuh pengen punya pasangan tuh apa berpasangan tuh kayak Habibie sama Ainun terus goals. Kalau kau bilang pintar bijak diajak diskusi itu berarti namanya kriteria. Relationship goalsmu siapa? Taeyong. Kita nggak tentu gitu kan? Taeyong itu. Kriteria goals. Aku nggak pernah bahas kayak gitu. Siapa? Siapa? Makanya berpikirlah kamu ini dipakai untuk berpikir. Ya, aku nggak ada. Dan nggak cobain nggak? Aku juga nggak. Aku juga mikir setelah ini aku. Apa ini? Apa? Apa yang mau diharapkan dari gorengan? Enak. Bawang bombay digoreng. Serius enak. Bawang bombay digoreng. Ya udah sih. Ih, jangan itu kulit. Ini nih, ini ada bawangnya. Ya ininya udah cukup. Apa yang bunyi sudah cukup. Wah, jujur banget guys. Tahan. Kita cukup ya. Tahan. Jangan terbang. Kerja aku cukup ya. Cukup aja ya. Cukup tuh ngeleceh lo berarti. Bawang goreng. Bawang goreng, bawang bombay ya, digoreng. Ada ya orang cukup berani. Itu jangan berlebihan karena yang selalu berlebihan soalnya itu bakal rusak. Bawang goreng kan topping. Itu karena konstan tapi bakal sampai akhir. Buat pelengkap. Tapi ya aku enggak perlu tanya. Kok jadi kemitem? Ya enggak apa-apa, lanjut aja. Ya kan ini namanya juga kayak buka topping. Iya ya. Mm-hmm. Kenapa kamu butuh me time? Coba. Aku lebih sering yang belum me time. Kenapa? Seberapa penting me time menurutmu? Waktu. Ini kamu nggak usah nikah aja dong, temanya banyak. Hah? Nggak usah nikah aja kan, nggak perlu tema banyak. Iya. Nah, lo. Iya, cuma bapak aku pengen punya keturunan ya. Adopsi lah. Iya, harusnya adopsi. Ya, IVF aja lah, bayi tabung. Hai, IVF. Atau sewa aja, sewa perempuan bisa kan? Kira siapa ini? Hai Putri. Makan. Iya. Makan yang dia bayar. Oh iya, siapa yang traktir? Kamu yang traktir becek. Eh lanjut. Lanjut. Tadi masih berdiskusi sama tangga. Iya, maaf. Eh, kamu yang Putri apa aku aja? Kamu sih. Ya, itu aja. 200 ya. Hmm? Emangnya seru yuk? Hah? Angkar tuh yuk. Apa? Putar sini, siapa lagi nih? Oh, ini. Aku berarti. Nanti. Es. Lu tambahin. Pergi lewat. Pak guru nih. Ininya enak. Enak kan? Ini ininya enak. Ini kaosnya. Apa yang namanya? Master? Bukan, Mayu nih. Mayu. Master. Jam. Oh. Apa tuh? Listen to me. Listen to me. Yes. Masa lalu. Iya, enggak aja. Ya, udah. Ada enggak sih omongan orang yang bikin kamu sakit hati? Oh. Terus? Noh, ada banyak. Ada enggak sih yang omongan orang yang bikin sakit hati sampai ngerubah diri kamu? Sosokan biasa minum sosokan. Sosokan kamu masih belajar. Apa Yan? Omongan orang yang bikin Yan Dika sakit hati sampai enggak sakit hati. Ini sampai pindah kosan. Enggak, belum pernah pindah kosan. Lagi main yuk ngobrol. Oh, yuk ngobrol. Berarti enggak HP anu. Enggak. HP kumpul ya. Game bodoh. Yang megang HP bayar nanti. Bayarin ini. Ayo. Aku ini aja, aku jadi bandarnya aja. Enggak boleh. Sini dah. Nah. Apa yang jawabmu, Yan? Ayo, jawab. Ada. Tapi bukan sakit hati. Apa lebih tepatnya? Oh ya udah. Oh berarti aku kayak gitu ya. Udah aku akhirnya merubah. Siapa? siapa ya? Ya yang ngomong itu nama, nama. Oh, enggak inisial ini. Ya nama, bener. Ciri-ciri aja. Enggak nama, nama aku nama. Kalian juga enggak. Apa sih enggak cuma satu kejadian sih kita kenal di sini. Contoh satu. Ada. Yang di biologi lah. Contoh satu aja. Dari kakak kelas kayak siapa kayak setelah kamu deh pokoknya dari biologi yang kita tahu. Mas, apa kita yang kita tahu? Kalau yang kalian tahu kayaknya nggak ada sih. Chicken datang. Iya. Bres. Mana beresnya? Terima kasih. Mana beresnya? Kan dada. Masa dadanya mau dilihatin? Aduh. Aja ini Bojonegoroan nih. Gue. Aku tidak. Kakak. Peng. Kakak boleh minta garpu lagi enggak? Makasih ya. Enggak apa-apa, itu aja dulu. Aku nanti tak kira kamu mau mulut. Siapa enggak ada berarti yang kita kenal? Enggak ada. Berarti soalnya masuk, karena masuk sekali? Karena enggak sih. Karena menurut aku waktu aku udah di sini tuh proses pendewasaan gitu loh. Jadi aku udah kayak merasa udah biasa. Udah berarti, lebih mature dibanding kamu anggap zaman. Kita ini nganu cuma ketawa-ketawa selama ini. Enggak, maksudnya kalau enggak pernah serius gitu. Enggak, maksud aku tuh gini. Babi nih. Enggak. Dia enggak ayam-ayam chicken breast. Parah lu bangsa. Enggak, kan kalau sekarang itu aku lebih mikir itu masukan. Kalau dulu tuh aku berpikir itu kritik gitu loh, guys. Jadi menurut aku chicken with potato wedges. Bukan. And cappuccino. Ya, apa? Tropical food. Hot cappuccino. Isi es. Iya, makasih ya, Kak. Sama. Enggak ada berarti. Enggak ada kalau yang kalian kenal. Karena menurutku kalau dulu tuh aku ngerasa itu kritik, kalau sekarang itu sekarang udah jadi masukan gitu loh. Jadi menurutku enggak ada. Ayo. Kritik yang membangun. Anjir, enggak ada kritik yang membangun. Indra. Putri. Apa itu? Kan di dalam sih kan. Ini di sini aja enggak? Kasih tahu lah aku gimana cara main. Caranya ya muter aja. Muter daun. Daun mulu Indra enggak asik kah? Diputar nanti ini. Sekarang Ino sekarang. Dengerin enggak kamu? Iya, endang. Nanti. Abis itu Ino, abis itu Putri. Apakah kehidupan kamu sekarang udah sesuai dengan ekspektasi kamu? Kenapa? Nope. I masih poor. Oh, dia poor. Mau kaya. Aku masih miskin. Poor. Poor. Iya kan? Iya kan? Emang kaya, kayanya itu berarti dari segi materi. Enggak. I want to be a social people. Social people, emang berarti sekarang belum social people? Aku masih ini. Aku masih, apa namanya? Apa namanya? Yang burung terbang sendirian tuh apa namanya? Makan. No, burung terbang sendiri. Bukan pertanyaan. Single factor. Bukan. Oh ini nih. Kalau berkelompok. Oh ini namanya. Oh soliter. Aku masih orang yang soliter. Gila. Orang sukses itu ini kalau sudah bisa merangkul orang sekitar. Indra, mana kamu nggak minum? Ntar lagi masih. Apa tadi belum sukses orang gimana orang sukses tuh? Orang sukses adalah orang yang bisa menolong orang lain. Menolong aja? Hah? Menolong aja? Menolong? Menolong aja kan? Oh, iya. Sekarang kamu udah menolongnya tuh kayak gimana? Dengan? Ya kasih aja apa yang kamu perbuatan, kamu nolong orang juga bisa. Harus karena aku materi, gak kan? Punya daya sekarang. Kan harus dengan materi. Berarti definisi menolong kamu yang kayak gimana berarti? Ya banyak, harus ada materi. Oh berarti sesuatu yang membutuhkan materi. Iya harus punya materi dong sebelum menolong orang. Materi kan ini, tenaga, waktu itu kan materi. 31 materi, waktu itu materi. 25 gram lah protein. Si? Nanti belum punya? Belum punya. Karena aku masih sibuk dengan ya materi. Mencari materi. Mencari materi. Apa nih topiknya? Puter aja. Puter no. Oh gini. Belum. Udah. Selesai. Kalian gak nanya lagi soalnya. Udah selesai berarti. Daun. Asam. Kan kamu yang ditanyain. Kehidupan. Kehidupan. Apakah Anda masih hidup? Masih, masih. Jawab masih. Lebih baik gagal dalam satu hal atau enggak nyoba sama sekali hal tersebut? Udah tahu nih, pasti gagal, enggak usah dicoba dah. Kan bisa kemungkinan bisa berhasil. Enggak. Kok kalau kamu mau nyoba tuh pasti pikiranmu tuh enggak untuk gagal lah. Ada kemungkinan untuk gagal, tapi pikiranmu pasti Makanya dicoba apa enggak? Dicoba tapi enggak untuk gagal. Lah iya. Tiba-tiba di tengah jalan gagal. Maksud tuh gitu, coba tapi ragu-ragu gitu. Ah, pertanyaannya gini. Kali aja berhasil gitu. Lebih baik kali gagal. Berhasil, bukan kali aja gagal, kali aja berhasil. Lebih baik gagal dalam satu hal atau enggak nyoba sama sekali? Enggak nyoba. Tadi? Ini sih. Tadi? Ya enggak nyoba. Kenapa? Aku misalkan jadi tahu enggak lolos. Alah. Apa gitu? Enggak, kan bisa aja kamu lolos. Enggak. Kok enggak? Nanti kamu tahu potensi diri sendiri. Berarti ini dong, kamu itu-itu aja, stuck di sana aja berarti. Kalau kita bisa nyoba hal yang lain yang kita optimis. Nah, itu berarti nyoba. Ya, tapi kan enggak untuk gagal. Kan bisa bisa aja gagal yang lain tapi itu. Tapi tiba-tiba kecil kemungkinan. Faktor X lah, gagal karena faktor X lah. Semua faktor X. Bukan karena faktor dari kita sendiri. Itu udah faktor X. Dari faktor dari luar ya. Pesananku pengen ketemunya besok ya. Udah habis terbangkir. Kok kamu lebih cepat habis kan? Tere pasti ngambil osos. Jam. Putri, masa lalu. Apa kamu punya masa lalu? Iya, yang muter dapat masa lalu. Tapi yang nikah juga masa lalu. Orang cuma 4. Sebutin barang favorit kamu pada masa kecil yang udah hilang. Ya. CD. Mulutnya kan nggak favorit yang sudah hilang, siapa tahu dia suka ini. Adikku ada loh, ini ada kalung gitu. Kalung dari kamu kepo deh. Kalung dari Putri. Oh, kata kalung dari Ino. Terus tanya kapan? Empat. Kita anggap 4 aja. Maksa, kok maksa? Empat, apanya empat? Batu dong, batu. Kan? Boleh tuh, ini. Lagi tiga, Put. Oh, lagi tiga. Enggak apa-apa ini. Kopi, gara-gara jatuh, terus sepatu sama kacamata. Yang paling sedih kehilangan apa? Kalung, karena mandi dikali. Anjay. Minta banget mandi dikali. Siapa yang pernah mandi dikali? Sini, aku sekarang baca sini. Ya. Belum, kan, belum, diocok dulu. Kamu ini. Ngapain aja bacanya? Aku putar kan. Dan putar. Set apa ini kaki? Kaki terus ya? Pen kaki terus dari tadi. Ini, aku yang bacalah. Iya. Apa hal yang bikin kamu tertarik untuk diobrolin? Tertarik untuk diobrolin. Apa yang buat apa hal yang paling bikin kamu tertarik untuk diobrolin? Cewek lah, bener gak? Cewek gak sih, Dan? Cewek kayak gimana? Jarang-jarang dia ngomong jarang-jarang kan depannya ceweknya. Ya sering doang. Sebenernya kayak gimana? Apa yang ngomong tentang cewek? Kalau cowok ngobrolin tentang cewek itu apanya gitu, Joy, baru benar. Ukuran BH. Penyayang. Terus ya rambutnya keriting atau enggak? Kalau berjilbab? Aurat. Aurat. Keriting aku tahu udah keriting. Serius. Kamu udah keriting ya? Dewa kamu tahu? Hah? Dek, kamu kenapa berasumsi gitu? Iya, aku enggak tahu. Mana tahu lu urus rambutnya. Lu tuh telepon dia. Udah kritik. Dia aku pernah masuk ke sana aja lihat dia tuh. Enggak lurus ya. Aku enggak. Bangsat. Ini mau ini. Penelitian. Kamu mau destilasi? Nan, kamu nan, putar nan. Silakan. Nah, aku belum selesai loh. Oh ya. Enggak, tentang apa tadi cewek? Cewek. Empat, empat. Apa yang kamu? Empat ya. Siapa ah, mampusmu. Yang paling menarik kamu obrolin? Nuna. Yang paling menarik diobrolin itu. Nuna. Lah katanya cewek, tapi jarang. Dulu waktu kuliah iya. Ya enggak sih. Ya aku kuliah. Dulu kuliah. Ini sering nih, ini orang nih. Ada putri ya ingatnya. Eh kamu enggak usah gitu, bentar lagi dia ngomongin yang ada pacarmu juga. Ya gak sih, dulu suka intelek ya. Ya benar banget. Aku dengar dengan kepala sendiri. Kenapa? Kenapa? Sering apa? Intelek apa? Soan. Siapa? Siapa yang sering intelek? Ini. Ini apa enak? Pengen nunjuk kamu? Enggak ada. Kenapa? Enggak juga. Sering apa sih ini? Intelek kan enggak tahu intelek apa sih. Maksudnya intelek apa? Enggak tahu. Enggak emang harus jadi orang yang berintelektual ya. Enggak, ini apa hubungan sama ngomongin cewek, ngomongin sama Tias? Iya. Karena kalau kita bego itu enggak bisa. Manusia-manusia ini menganalisis. Oh, jadi ya, kalian itu ngomongin cewek sama cowok-cowok yang menurut kalian intelek aja gitu. Kita menilai semuanya. Siapa lagi Rosa? Mereka tuh menganalisis. Kamu nyari temen iya kan? Kalau kamu, ya aku inget banget loh dulu tuh waktu semester berapa ya waktu di AS tuh loh. Kenapa? Yang di yang kan masih kus, kayunya kursi-kursi ya? Kursinya kayu. Kursinya kayu-kayu. Terus tuh pakai baju kayak gimana ya? Pink. Berkerah. Masih apa? Pink anjing. Polo, polo. Polo. Bukan di AS. Polo. Pakai polo. Pokoknya di AR itu. Waktu biokim. Ya aku bilang. Kan bulu keteknya banyak banget. Di AR itu. Aja. Saking seringnya. Ya, kamu takut aja. Ini takut ya kamu takut ya. Emang enggak. Mama emang ngomong kayak gitu. Tapi mas kalian ngomong kayak gitu ke cewek. Aku ngeliat itu. Kalian ngomong kayak gitu ke ceweknya langsung. Banyak banget sih bukan ngomongnya, bulunya. Enggak, soalnya menurutku ya, karena cewek itu kan memperhatikan penampilan banget kan. Kalau kamu kayak gitu kayaknya kasihan. Kamu ngomong kerosa kayak gitu? Iya. Kamu bilang apa kerosa? Terus ya, kayak aku betul. Udah. Gimana? Ya rosa kan langsung malu dia. Fisik tuh. Bulumu banyak kamu gituin? Iya, banyak banget tuh. Hitam. Kamu ngomong kayak gitu dia. Kamu itu, kamu emang, kamu juga inget. Waktu itu masih semester 1 tuh. Sadar diri kan, kamu juga inget gak? Kamu kentutin burai. Apa? Kentutin burai dong. Astagfirullah. Masa kamu kentutin burai? Ini udah hancur. Terus gimana, Mes? Tambah. Ini apa ya? Waktu mana? Di praktikum itu loh. Potong-potong tuh. Gerus-gerus itu, gerus-gerus. Parafin itu loh, kan rame tuh kan tangannya, rame banget kan. Murai ngecek ngecek ini, aku di depan, Murai di belakang. Pepet. Untung nggak ada api di belakangnya, kalau nggak dus. Pergi bu, pergi. Aku. Terus burainya berarti tahu dong? Aku keluar. Aku takut keluar. Enggak, aku... tapi burainya berarti tahu dong kamu yang ngentut? Enggak, kayak tahu dia. Rame soalnya itu, rame banget itu. Tapi gede? Ini semua denger itu. Teman siapa sih? Bunyinya harus kayak gitu, Pen. Ada yang mau? Siapa lagi yang waktu kiring. Kenapa? kalau gue ini ngajar dia kan sering tanya ya. Sering nanya kan Benny kan? Iya. Eh kamu sebutin gitu kan. Kamu udah dia rambutnya keriting, kamu gigi mau keriting gitu sama Bu Eni. Dio brewoknya keriting. Ini giginya kok. Aku rambutnya keriting, Dio brewoknya keriting. Ini giginya. Ketawa-ketawa. Parah banget. Tapi yang lucu itu Adia loh. Kenapa? Adia. Kamu. Dengerin ini lucu nih. Kapan penyerbukan terjadi? Penyerbukan terjadi. Bunga kuncup. Anjing. Terus Adia gimana? Adia. Gurih. Selamat. Terus Pak Kardio lagi. Hah? Pak Kardio. Kamu dari mana kamu? Dari Gianyar. Pernah ke rumah saya? Ya Adia juga. Kamu sendiri juga ingat Indra, kamu sering tidur juga waktu kuliah di depan aku. Kan aku tidur, aku enggak ingat dong. Bener juga sih. Mana ingat orang tidur? Ini tak kayaknya dia duduk kaki. Tangan di bawah. Anjing dari SMA, Jo. Dia kan kerja kan, jadi pulangnya berapa? Jam 12 jadi capek ya. Besok dia tidur. Mau nang? Terus kuliahnya itu udah fokus dulu. Dia mana yang kasih? Bangce. Itu dah gunanya di depan. Lagi enak. Ini guys, ada yang mau? Nambahin. Nanda kerang. Ini oli kenyang. Pas banget nih, ada manis-manisnya. Ini oli jadi kenyang. Harap sama Oti. Gak sih? Hati. Ya, mati Anda, mati. Sini aku yang baca. Mampus mujui. Mampus mujui. Putus lah nih. Menurut kamu, pasangan yang perfect itu gimana sih? Kan masih cuy. Kalian thank you ya. Jawaban tidak memuaskan, tidak pulang. Rambutnya pendek. Tetek. Enggak ada bulu ketek gitu. Udah banget. Kayak ngobrol kayak tadi kan. Aduh, sahabat sama lagi. Kenapa kayak gitu sih? Kenapa? Enak aja ngobrol gitu terus. Ini kemangi bukan, ini daun pukul 4 tuh. Kalau kita punya rambut gimana? Boleh lah sih. Daun pukul 4 ya lah. Coba mampang. Hebat lah, mau ketek mulut aku. Apa ya? Bisa gitu, Sa. Kalau nggak punya ketek? Cekok. Nggak punya ketek. Tumor lah. Kalau ada tulisan. Nakler. Mana masa? Sama lagi gituan. Ada kumisan. Enggak bisa. Ada lah, tapi kumisan kayak gini. Ada kumisan ya. Ada. Ini setelah dia kumisan. Eski dong. Geli anjing. Tak beradu kumis. Berarti kamu yang cukur kumis. Kamu yang dicukur nang. Habis kamu cipokan dulu. Kayak sepatu tuh. Kok gitu? Kan sama-sama punya kumis. Oh. Tapi kan cipokannya, kan cipokan orang Indonesia kan biasa ya. Orang Barat itu kan, orang itu kan. Ngos-ngosan. Ino. Udah makan ya. Kerembu nih loh. Satu berdua aja. Lihat aku di. Pen banyak banget. Ini. Ini nanti. Enggak. Ini enggak ada yang makan lagi. Nanti aku kenyang banget soalnya ini oily banget. Oily itu apa? Minyakan. Jadi buat buat kenyang gitu loh. 1 sampai 10 berapa bulunya? Kamu ini. Kamu nonton kayak gitu. 7,5 lah. Soalnya ada terongnya gitu loh, gak cocok. Kamu udah kenapa ya? Yang plok-plok gitu kan. Apa ini? Yang plok-plok. Poligami itu senang. Siapa nih? Ya kamu sama. Cuma obrolan gak jelas. Kaki terus, daun terus. Mari kita menjadi goblok. Ke kehidupan. Kehidupan. Kalau kaki apa? Lemari. Obrolan. Diri sendiri. Apa kehidupan kamu sekarang sesuai dengan harapan? Apa kehidupan kamu sekarang sesuai dengan harapan kamu di masa kecil? Kayaknya itu pertanyaan Indra nggak sih? Enggak, Indra. Masa kecil. Hidupmu sekarang sesuai gak sama ekspektasimu di masa kecil? Lazar, masa kecilmu kamu pengen jadi apa? Ya, ekspektasimu gimana? Kamu mau jadi apa? I want to be a great si payung ever live. Kamu jadi pengacara? Kamu jadi aktivis? Aku dulu kecilku astronot. Iya, minta. Apa? Minta apa? Pengen jadi astronot. Ini belum, kan bisa guru-guru. Enggak tahu. Ekspektasi apa ini kecil? Jadi kita enggak punya kesempatan untuk mencita-cita. Gila, memikirkan kan cita-citaku dulu. Karena karena enggak karena jadi aku tuh enggak pernah menentukan arah hidupku gitu loh. Pasti udah ditentuin sama orang, sama keluargaku. Jadi aku ya kayak enggak ada expect buat. Oh ya udah orang kayak misalnya oh ya nanti kamu kesini abis ini gini. Sampai aku gede itu udah mereka udah nentuin jalurku gitu. Jadi ya aku nggak punya kesempatan untuk berpikir masa depan itu sendiri gitu. Jadi kalau ditanya masa kecilmu sama yang sekarang, masa kecil apa masa sekarang ini sesuai dengan masa kecilmu, aku juga nggak pernah mikirin soalnya. Jadi kamu ke Bali ngapain? Kepencet. Aku punya temen pas milih di SBM kan mosnya susah ya. Mosnya susah waktu milih SBM. Dia tuh mau masuk di geografi kalau nggak ekonomi. Jadi masuk di sejarah. Goblok. Masa depan ditentukan ini. Mos warnet. Dra, bentar. Aku lagi. Kan kamu. Mosnya jelek. Dikasih oli harusnya. Biar angkat aja. Daun. Nih kamu mau daun mulu Indra kata tadi. Sebutin 3 hal yang paling kamu syukuri yang terjadi setahun belakangan ini. Keren nih pertanyaan ini. Indra keren. Bangun di pagi hari di AMJ dan tetap bernapas. Baru dua. Satu. Gak ada yang ganggunya. Sekarang udah tua gak ganggu. Udah niat lah kuliah. Anjay. Terus tesnya yang kedua, sebutin 3 hal yang paling kamu syukuri yang terjadi setahun belakangan ini. Skripsiku jalan. Terus? Skripsiku jalan. Terus apa lagi? Motorku nggak pernah macet. Ini iblis nih. Serius? Itu lehernya itu odok-odok loh. Bisa copot semua kapan aja itu. Apa motormu? Dah. Itu yang kamu syukuri. Gak ada. Itu yang kamu syukuri. Bangun di AMJ. Kalau bangun tempat tadi berarti enggak bersyukur. Bisa bangun. Enggak bangun di HMJ masih bisa bernapas, enggak digangguin Bu Revin kan gitu tadi kalimatnya. Berarti kalau kamu bangun di HMJ bernapas tapi dibangun Bu Revin berarti enggak bersyukur kamu. Mending bangun lah. Bangun lah sambil sambat. Anjing. Ayo tai, tai kamu. Kalian tadi udah ngelengkah loh. Enggak usah ini lagi. Enggak usah pura-pura cinta-cinta. Iya, waktu. Waktu. Jangan gitu tadi cinta loh. Waktu. Masa lalu. Apa Mas? Apa sih yang bikin mantan-mantan kamu ngarep balikan? Oh, ulang. Enggak bisa, enggak bisa. Loh, kan dia enggak ada punya mantan. Enggak punya mantan. Iya. Oh ya udahlah. Kalau enggak sekarang. Masa lalu. Oh, sandingnya. Oh, ini bawahnya. Enggak. Ini masa lalu. Laku noh. Ceritain satu hari yang enggak akan pernah kamu lupain sepanjang hidup. Kelompok enggak ditemuin. Satu hari. Punya kelompok. Apa itu? Lombok. Lombok atau enggak temuin gebetannya? Lombok siapa tahu anjing. Iya loh kalian gimana sih? Lombok apa? Pen lagi, Pen. Yang mau sama kita anjing. Pen lagi, Pen. Lagi. Satu lagi. Ceritain satu hal. Satu lah. Apa ya? Hari yang enggak pernah kamu lupain. Aku berpikir aku enggak tahu apa. Kamu punya masa lalu yang udah diingat? Satu hari yang enggak pernah kamu lupakan sampai sekarang. Itu udah kelompok enggak ditemuin. Itu enggak lupa. Bukan dia. Masa kecil ya, masa lalu. Enggak. Coba terserah. Cari serah. Ceritanya ya? Satu hari yang enggak bakal pernah kamu lupain sepanjang hidup. Hari inilah. Malam nyepi. Malam nyepi waktu lihat bintang. Iya, pertama kali aku lihat bintang sama kita. Udah. Kapan? Enggak waktu itu nyepi di kosan. Jadi biasanya dia ngeliat. Tidak spesial sekali. Spesial buat aku. Ya. Next. Kita tidak bisa mengganggu privilege orang. Tentang something ini. That kamu ini loh daun ya. Enggak belum keputar. Aku tuh cenayang, yuk ngobrol masa lalu. Aduh pensilku tuh. Piring ajaib. Ini aja mudah muter ini. Udah Juin. Sabar lah. Ya. Kan kamu enggak tahu di mana. Gimana sabar lah. Ini bisa nih. Itu pakai tangan. Iya, benar banget. Enggak bisa. Pelan-pelan, Juy. Kan itu lebih kenceng, Juy. Jadi dia yang keputar. Nah, tuh. Nah, dari dulu ya, Juy itu repot. Gini. Nih. Nah. Kamu mau enggak jadi goblok Dino? Untuk saat ini apakah kamu siap untuk memulai sebuah hubungan? Udah kan udah mulai. Kenapa kamu mau sama Nanda? Kalau enggak mengakhiri. Kenapa? Juy, kenapa kamu mau pacaran sama Nanda? Iya, padahal orang bego. Enggak, Nanda ini jenius. Kenapa? Ya karena Nanda pertama kali kenapa? Ultra jenius. Emang berarti kamu dari dulu emang suka sama Nanda? Kok bisa gambar? Sabar. Jangan lari. Ini udah nih. Enggak, baru aja. Ya udah, ayo. Kenapa kamu mau? Suka bisa pinjam jujur aja, Blon. Ya karena dia yang gak cerita aja, nyaman aja buat aku nyaman. Oh, Aki tadi enggak ngajak nyaman ya mungkin dulu pernah nyaman sama dia. Kontol bodoh dia. Kamu yang punya cerita, kamu kenapa yang marah-marah? Enggak ada marah-marah aku. Dadah, ino. Belum, aku belum masih selesai. Kan aku masih mau nanya. Everything has changed. Tapi kan ini bukan pertanyaan, sekarang udah Aki juga jawab. Yuk lanjut. Ayo. Kenapa sih orang ini? Udah selesai kan? Enggak sekarang, enggak. Ayo. Oh cinta no. Marah. Jelasin relationship goals menurut kamu. Enggak, itu siapa? Ini. Jelasin relationship goals menurut kamu. Ngeri, guys. Mantap kali yang dorong pacarnya. Mantap kali. Tolong pegangin dong. Tolong pegangin supaya enggak terbang. Daun orang daun. Iya, itu jawab nih. Mau jawab jujur. Langsung sama dia dulu. Bayangin deh. Bangsat deh. Bangsat. Apa ya? Mari sini gol Tias. Relasi. Pertanyaannya apa? Bukan tuh itu. Aku mau cokoran sarungan, kui blonjo dasteran. Apa Rin? Sama siapa? Enggak ada. Aku baca koran, kamu pakai sarung, kamu belanja pakai daster. Itu berarti kamu artinya kan kehidupan kita tuh santai gitu kan, berarti santai. Dia patriarki. Iya ceweknya jadi budak. Enggak budak, itu saling melengkapi. Mau dengar pendaftaran buat beli banyak ada itu doang, itu doang. Itu cuman gitu aja. Kalau ada sayuran dagang sayurnya kan keliling. Kalau aku bisa keliling? Dagang sayur ya elek wonton. Kan nanti tinggal di komplek. Kompleknya semua kompleknya kayak mana? Pada waktunya. Ya, benar. Kompleknya yang kayak mana kau pinginnya? Pulang tuh, no. Kalau udah makan daster nanti ada orang yang suka sama dia dirampok. Aku sambil baca koran. Ah, dirampok apa hubungannya sama goals? Apa hubungannya sama rampok pakai daster? Iya anjing, yang banyak. Dia maksudnya gimana sih? Ya, lanjut punya banyak. Dirampok tapi gitu. Iya makanya aku. Kan ini istrinya pakai daster. Ini kan cantik. Orang suka. Ini di malam harus. Kok dirampok? Ini hari perkosa nanti dia. Apa hubungannya ya? Dia cantik kan? Ya kan tapi kan pulangnya ke rumah dia. Rumahnya bukan Madura. Cluster kan, cluster kan, di cluster kan. Berteknologi. Nah, di cluster. Rumah dia komplek cluster enggak? Di CCTV-nya tuh langsung ada selapan. Nah. Asyik game ya. Ada orang mencurigakan langsung. Tembak. Pak. Mati. Bius. Lagi. Putri. Putri. Ada ke sini. Entar dia ini hijau. Ayo. Kan nasibnya dia. Hijau ini hijau. Ayo buka. Oh cinta. Salah. Daun. Ini ke arah sana, ke arah sini. Daun. Itu daun. Nah, kan bener kan? Lebih baik hidup sendiri atau dikelilingi orang-orang yang nyebelin? Lebih baik hidup sendiri. Sendirilah. Ino nyebelin gak? Dia berarti sendiri. Pulang. Tapi kalau gitu kan gak seru, Bud. Gak seru. Tiap hari santai. Ya gak sih? Amir. Santai. Kalau nggak ada masalah ya nggak bisa ngupgrade diri ya. Iya benar sih, cuman karena kalau orang nyebelin banyak, sedangkan kita sendiri punya sifat yang overthinking, malah ngeganggu mental kita sendiri. Kan? Malah stres jadi. Ini dikasih orang kayak kamu lima kayaknya stres gitu. Tremor dia langsung. Ben, kamu bikin akhirnya nanti aku tambahin kopi, jadi kopi jadi. Gitu. Iya, dari tadi aku kira itu teh. Sama. Ayo, pen sekarang pen. Kopi. Betul. Itu kopi apa, Nus? 560 enggak sih? 560 apa tuh? Jadi 60 sampai 70. 60. Ayo putar pen. 560 itu apa yang tadi kan tadi lihat kan namanya. itu apa pokoknya alat ada pakai alat gigi gitu itu. Terus warnanya kenapa kayak kaki mulu, dia kehidupan mulu, jadi sendiri mulu. Kalau kamu lagi bad mood, lebih milih diam sendirian atau punya seseorang buat nyemangatin kamu? Gak usah so mikir, gak usah so mikir. Apa? Pertanyaannya? Ya Allah. Kalau kamu lagi bad mood, lebih milih diam sendirian atau punya seseorang buat nyemangatin kamu? Bad mood, tidur dah. Berarti sendirian. Jangan minum air lagi. Nanti kalau pergi bad mood, orang nanti melihatnya apa gini orang.